الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhu Al-Mayassar Fi Dhawil Kitabi Was Sunnah. Masih menjelaskan bab yang ke-15 yang menerangkan tentang hukum seputar jenazah. Dan kita telah sampai kepada permasalahan yang kedua tentang siapakah yang semestinya diutamakan untuk memandikan jenazah. Dan telah kita jelaskan bahwa yang afdal yang memandikan jenazah adalah yang mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam memandikan. Dan yang diutamakan apabila ada al-wasi, seorang yang diberi wasiat untuk memandikan, maka dialah yang lebih berhak untuk memandikannya. Kemudian dari kerabatnya, dan yang lebih dekat hubungan kekerabatan lebih utama untuk memandikannya. Kemudian berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa yajibu an yatawalla ghusla adh-dhakari ar-rijal wal untha an-nisa, dan yang wajib yang menangani dalam hal memandikan laki-laki adalah para lelaki, dan yang memandikan wanita adalah para wanita. Dan ini telah kita jelaskan sebelumnya, yang memandikan laki-laki adalah laki-laki pula, yang memandikan wanita adalah wanita pula, terkecuali apabila anak yang berumur di bawah 7 tahun. Maka diperbolehkan wanita memandikan anak laki-laki yang umurnya di bawah 7 tahun, demikian pula sebaliknya, dengan syarat apabila aman dari fitnah. Apabila aman dari fitnah, sebab anak di bawah 7 tahun tidak dianggap memiliki aurat. Wa yustathna min dhalika az-zawjan, dan dikecualikan pula dalam hal ini suami istri. Suami boleh memandikan istrinya, demikian pula sebaliknya. Fa innahu li kulli wahidin minhuma ghuslul akhar. Sebab diperbolehkan masing-masing dari keduanya memandikan yang lain. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ما غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير نسائه." Kalau seandainya memungkinkan untuk dikembalikan lagi ya pada saat hendak dimandikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan istri-istrinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Law mutti qabli laghasaltuki wa kaffantuki." Kalau seandainya engkau wahai Aisyah meninggal sebelumku, maka aku yang memandikanmu dan aku yang mengafanimu. Riwayat Ibnu Majah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya Aisyah, apabila beliau meninggal aku yang memandikanmu dan mengafanimu. Menunjukkan diperbolehkannya. Wa ghassalat Asma'u bintu Umais zawjaha Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan demikian pula Asma' bintu Umais memandikan suaminya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat beliau meninggal. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang memandikan istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Wala yughassalu shahidul ma'rakah, dan tidak dimandikan seorang yang meninggal syahid dalam pertempuran, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kekhususan seorang yang mati syahid dalam peperangan, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka tidak dimandikan. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini menurut pendapat yang lebih kuat, apakah seorang yang meninggal tersebut dalam peperangan dalam keadaan junub atau tidak dalam keadaan junub. Tidak ada perbedaan. Yang sahih bahwa mereka tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatla Uhud ay yudfanu fi thiyabihim wa lam yughassalu wa lam yusalli alaihim. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terhadap para sahabat yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud agar mereka dikuburkan dengan pakaian-pakaian yang mereka kenakan, dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolati jenazahnya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mereka dikuburkan dengan pakaian-pakaian mereka. Jadi pakaiannya tidak dilepas, namun dibiarkan, dan mereka dikuburkan dalam keadaan demikian, karena mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tersebut. Mereka menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan darah-darah yang mengucur di tubuh-tubuh mereka. Ya, al-launu launud dam wa rihu rihul misk. Warnanya warna darah, akan tetapi bau yang keluar dari tubuhnya adalah bau yang sangat harum, bau misik. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa yang dimaksud asy-syahid di sini adalah seseorang yang meninggal dalam pertempuran, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak termasuk apabila dia meninggal sebagai bughat, sebagai pemberontak, tidak dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dia berperang sebagai qutta'ut tariq, sebagai perampok, lalu kemudian mati dalam perbuatan kejahatan yang dia lakukan, maka tidak diperlakukan seperti diperlakukan seorang meninggal dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang melakukan tindakan teror, meskipun mereka mengatasnamakan jihad namun bukan jihad syar'i, maka mereka tidak diperlakukan seperti diperlakukannya seorang meninggal dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak termasuk dalam hal ini mereka yang meninggal syahid pada selain orang yang meninggal dalam peperangan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para syuhada bukan hanya orang yang bertempur di medan pertempuran di jalan Allah Azza wa Jal, namun para syuhada itu banyak. Yang mati tenggelam syahid, yang mati karena sakit perut syahid, seorang wanita meninggal pada nifasnya syahid, yang mati terkena reruntuhan bangunan syahid, yang mati terbakar syahid. Walhasil syuhada banyak. Syuhada banyak. Namun dalam hal hukum mereka tidak disamakan dengan hukumnya seorang yang meninggal dalam pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hukum mereka yang tidak dimandikan dan tidak wajib untuk disolati, ini khusus untuk seorang yang meninggal dalam jihad fi sabilillah. Dalam jihad fi sabilillah. Adapun yang lainnya, meskipun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syuhada, namun mereka diperlakukan seperti diperlakukannya kaum muslimin secara umum pada saat mereka meninggal. Demikian pula para ulama mensyaratkan bahwa seorang yang tidak wajib untuk dimandikan apabila dia meninggal dalam pertempuran tersebut. Di saat bertempur dia meninggal. Meninggal di medan pertempuran. Maka mereka inilah yang tidak dianjurkan untuk dimandikan. Adapun kalau misalnya dalam peperangan dia terluka namun dia belum meninggal, lalu kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dia meninggal atau dia sempat bertahan beberapa hari, lalu kemudian setelah itu dia meninggal, maka tidak diperlakukan seperti diperlakukannya seorang meninggal dalam medan pertempuran. Jadi yang dimaksud di sini seorang yang tidak wajib untuk dimandikan adalah seorang yang syahid al-ma'rakah. Seorang yang meninggal sebagai syahid dalam medan pertempuran. Wa kadzalika la yukaffan wa la yusalla alaihi bal yudfanu bi thiyabihi kama fil hadits as-sabiq. Demikian pula tidak dikafani dan tidak disolati. Maksudnya tidak dilepaskan pakaiannya, ya, namun dia dikuburkan bersama dengan pakaian yang mereka kenakan. Tidak dilepaskan lalu kemudian tidak dilepaskan pakaiannya lalu kemudian mendatangkan kain kafan yang baru, namun dibiarkan dengan pakaian yang dia kenakan. Sama fil hadis as-sabiq, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis terdahulu. Wasiqtu wa huwa al-walidu yasqutu min batni ummihi qabla tamamih. As-siqtu, yang dimaksud as-siqtu yaitu bayi keguguran yang belum sempurna. Seorang wanita dalam keadaan hamil, lalu pada usia tertentu belum genap perhitungan yang seharusnya dia keluar dengan normal 9 bulan, lalu kemudian bayi tersebut keluar, maka dia mengalami keguguran. Maka apa hukum janin yang keluar tersebut? Apakah dimandikan? Apakah dikafani? Kata beliau, as-siqtu wa huwa al-walid yasqutu min batni ummihi. Ya, al-wulaid, afwan. Wa huwa al-wulaidu yasqutu min batni ummihi. Yaitu anak kecil, maksudnya janin, yang gugur, yang keluar dari perut ibunya, qabla tamamih, sebelum sempurna 5 bulan, 6 bulan. Dzakaran kana au untha, laki-laki ataukah wanita. Idza balagha 4 ashhurin, apabila janin tersebut berusia genap 4 bulan, ghusila, maka dimandikan. Wa kufina, dan dikafani. Wa sulli alaih, dan disolati. Yani hukumnya sunnah. Li'annahu ba'da 4 ashhurin yakunu insanan. Sebab janin apabila telah berusia 4 bulan, maka dia sudah berstatus manusia. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang proses penciptaan dalam kandungan seorang wanita, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, 40 tambah 40 tambah 40, 120 hari, 3 120 hari 4 bulan. Genap 4 bulan. Lalu kemudian thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha. Lalu diutuslah malaikat, lalu malaikat tersebut meniupkan pada janin tersebut ruh. Maka pada saat genap berusia 4 bulan ditiupkan padanya ruh, menunjukkan bahwa dia telah berstatus sebagai manusia. Maka apabila dia berstatus sebagai manusia, maka dihukumi sama seperti manusia yang lainnya, dimandikan, na'am, dan dikafani dan disolati jenazahnya, karena dia telah berwujud insan dan telah memiliki ruh dan diberi nama bahwa si fulan namanya fulan dan yang lainnya dan yang lainnya. Akan tetapi as-siqtu, bayi yang keguguran tersebut atau janin, ya, hukumnya tentu tidak sama dengan hukum orang dewasa yang termasuk fardu kifayah. Namun para ulama menganggap bahwa as-siqt, keguguran ini hukumnya sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib, dimandikan lalu kemudian dikafani. Adapun apabila janin tersebut tidak mencapai usia 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, maka dia tidak terhitung insan, tidak dianggap sebagai manusia, dan belum ditiupkan padanya ruh, sehingga tidak diharuskan untuk dimandikan. Jadi cukup dia membungkus saja, membungkus lalu kemudian ditanam atau dikuburkan di mana saja, ditanam di mana saja. Tayyib, ini apabila janin tersebut belum mencapai usia 4 bulan. Apabila telah mencapai usia 4 bulan, maka dia statusnya manusia. Oleh karena itu tetap dimandikan dan dikafani. Demikian yang kita sebutkan pada permasalahan yang kedua ini. Dan kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada permasalahan yang ketiga pada hari yang berikutnya, tentang hukum mengafani dan tata cara mengafani jenazah. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tafadzalu hafizakumullah.